السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali membuka, membedah dan mencari hikmah-hikmah dari firman-firman Allah sebagai penyejuk hati kita. Dan ini memang sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di kala kita istirahat, ada yang kita dengar dari firman-firman Allah. Ada hikmah-hikmah yang dapat kita sajikan, yang dapat kita cerna sehingga hati kita menjadi hidup. Dan ini adalah tugas kita sebagai manusia. Surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, di sini ada perintah wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Jadi dalam hidup kita ini jangan lupakan Allah. Suruh kita minta tolong, wajib berdoa itu. Wajib meminta karena disuruh. Al-amru lil wujub. Bis-sabri. Ada kata-kata sabar, ada kata-kata salat di sini. Jadi ketika seseorang salat betul-betul khusyuk, dia berdoa, maka dia sabar dalam doanya, Allah akan kabulkan semua permintaannya. Jadi saya teringat ini sejarahnya memerdekakan dan memperjuangkan kemerdekaan republik yang tercinta ini. Di antaranya adalah para ulama, kiai-kiai pesantren keluar. Jadi banyak hal yang di luar adat kebiasaan terjadi pada diri para kiai-kiai dan anak-anak muridnya dalam berjuang. Kenapa mereka dibantu oleh Allah? Saya memandang mereka mengamalkan ayat ini. Betul-betul sholatnya khusyuk, walaupun hanya dua rakaat dalam sunat dia buat, tapi permintaan tolongannya itu luar biasa. Istainu, minta bantuan. Muncul, Belanda enggak nampak di mana mereka berada walaupun sudah dikepung dalam radius 100 meter. Luar biasa. Iya. Mereka bisa menyeberang sungai dengan aman dan selamat walaupun sungai itu begitu terjal dan begitu dalam, arusnya sangat keras. Iya, jadi Pak Ustaz, kata-kata minta tolong ini nampaknya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul Maha mengetahui, Pak Ustaz ya. Pasti. Jadi tidak saja ketika ayat ini turun, sekarang yang dan yang akan datang, nampaknya problematika hidup itu terus aja akan dihadapi oleh umat manusia. Iya. Nah, terutama bangsa Indonesia saat ini ya, BBM naik, bahkan terbesar di dunia harga BBM-nya. Ini listrik mau naik lagi, beras sudah naik, air naik. Nah, jadi nampaknya bagaimana kita menghadapi ini dengan konsekuensi minta tolong yang diminta oleh ayat ini. Jadi sebenarnya sedikit aja Allah ingin sama kita, agar kita minta tolong, tapi jangan lupakan Allah. Iya. Minta tolong dengan mendirikan sholat. Di situ akan muncul kesabaran. Ya, tentunya perlu kerja keras. Iya. Sebagaimana yang sering kita dengar dari para pemimpin kita, Pak SBY kemarin bilang, ayo kita jauhi fitnah, jangan saling menyalahkan, tapi berikanlah solusi. Iya. Itu kan termasuk minta tolong kepada Allah. Iya. Yang lebih signifikan lagi, bahwasanya taubatan nasuha secara nasional ini sangat diperlukan, mendesak. Supaya apa? Agar Allah menolong bangsa ini. Dilaksanakanlah sholat bagi orang mukmin, sabar dalam mengatur kehidupan. Iya. Jadi saya sangat setuju ketika pemerintah menelurkan atau mengeluarkan kebijaksanaan bantuan langsung tunai. Kenapa? Ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang perlu kita perhatikan. Iya. Ya. Langsung, karena kita tahu kalau lewat berbagai birokrat ini pasti akan dipotong. Iya. Nah, jadi ini menunjukkan suatu apa? Kesabaran tadi akan membuahkan kejernihan berpikir, mencari solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan problema masyarakat. Iya, tapi menariknya ini pernyataan kita di Indonesia ya, sabar-sabar gitu kan. Hmm. Tapi kita ada 60 tahun ini tertinggal terus katanya kan. Korupsi ya, yang bagi yang bisa korupsi merajalela gitu kan. Dana 700 triliun BLBI entah kemana gitu. Hmm. Kita yang 1 juta gaji PNS ini 15 hari gaji sudah habis. Jadi bagaimana memahami konsep sabar dengan apa kondisi yang terus menjepit sehingga orang mengatakan ah sabar udah nggak masanya lagi, kalau bisa kita mencuri kenapa tidak, ada kan udah parah kali itu Pak Ustaz. Ini memang menarik, ini memang inilah opini yang bisa kita jadikan opini walaupun tidak 100%, tapi opini ini sudah muncul ya. Rata-rata 80% lah begitu atau 70%. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kita jauh dari Al-Qur'an. Saya memandang begitu. Karena apapun persoalannya, kita ini tidak lebih sulit dari masa Nabi kan? Iya. Kita tidak lebih sulit dari masa Nabi. Ya, artinya Nabi itu tak ada yang mau dimakannya. Tapi sabar dia. Diboikot Pak Ustaz. Diboikot malahan. Di embargo malah 3 tahun dia di embargo. Tapi bukan dia tidak setahun, ya. Tapi dia tidak pernah menghalalkan segala cara misalnya, tidak pernah membuat onar, tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar kewajaran manusia. Tapi kesabaran tadilah diperlukan. Nah, kesabaran bukan arti kesabaran yang menerima apa adanya tanpa berusaha. Ini salah. Beda sabar dengan pasrah. Justru ya. Sabar dalam pemerintah inilah agar pemerintah cepat menyelesaikan penegakan hukum itu, koruptor-koruptor ditangkap. Iya. Karena sebanyak apapun begoni-goni penduit kita, selagi ada yang mencuri, ada yang membocorkannya, tak akan sampai kepada rakyat. Iya. Jadi memang saya pernah mendengar itu Pak Ustaz, ada asoburu bila hudud, asobru lahu hudud. Iya. Jadi sebenarnya yang benar itu asobru itu bila hudud itu Pak Ustaz ya. Ya tanpa sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bahkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan isbiru wasabiru warabitu. Warabitu artinya sudah sabar, sabar, ada lagi sabar di atas lagi. Iya. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan itu sabar, sabar dan sabar. Kalau ditanya iya, sabar ada batasnya, itu berarti persepsi yang salah itu Pak Ustaz. Saya pikir begitu, ada persepsi yang salah. Ada batasnya sebagai masyarakat karena dia tidak sabar sebenarnya. Jadi artinya sabar-sabar dan kena juga kan. Nah, jadi sebenarnya tidak sabar, tidak itu ya? Sabar sebenarnya. Sabar bukan dalam artian konyol, tidak. Ini beda ya. Sabar dalam artian berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya juga teringat dengan salat dan sabar ini. Memang pahit rasanya kalau saya ada sebuah apa namanya itu syair ya. As-sabru as-sabru kasibri murrun mazaquhu walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu bagaikan buah sibir. Bagaikan pahit sekali begitu ya. Tapi ingatlah awaqibuhu hasilnya makan bahkan lebih manis daripada madu sendiri. Jadi artinya apa? Hasil dari kesabaran ini kalau yang di-manage dengan baik, bagi negara kita ini akan menelurkan pemimpin-pemimpin yang kapabilitas bagus di masa akan datang. Dan juga kemakmuran yang kalau saya nomor satu di Asia. Iya, iya. Tapi saya melihat begini nih Ustaz Hanafi, fenomena tersebut yang melanda negara kita atau masyarakat kita pada umumnya, kita melihat bisabri wassalah, ayat ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan ini memang betul-betul kenapa gitu ya. Pada hakikatnya kalau secara tata bahasa wa innahuma lakabiratun, tapi di sini memakai innaha lakabiratun, itu memang berat untuk menjalankannya kan begitu. Iya. Bukan cuma saya punya satu apa pemikiran begini, bahwasannya orang yang melakukan salat ya khusyuk, jadi salat itu penjabanan gitu ya, jadi terikatan sabar dengan sholat sangat berkaitan, itu berat gitu ya. Jadi kalaulah memang adab dari sholat itu orang pejabat ini mengetahui gitu ya, jadi bukan dia mentang-mentang di atas ruku itu mempunyai makna, dia harus melihat ke bawah, sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia sudah di atasan harus mena-mena berkuasa sesuka hatinya kan gitu ya. Dan kemudian dalam mengaplikasikan sabar juga ini ada maksudnya. Ini bagaimana ini Ustaz? Kalau sholat demikian, sabar itu supaya kita ini paham gitu kan, pengamalannya betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah tadi, sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi, bahwasanya kekhusyukan salat yang diangkat di dalam ayat ini ya akan melahirkan kesabaran yang luar biasa. Kekhusyukan salat yang didapat oleh seseorang, dia akan melahirkan sebuah kesadaran yang sangat penuh. Bahwasanya tugas hidupnya bukan hanya sampai pada detik ini, tetapi dia harus naik kepada level yang lebih tinggi. Ada namanya level of problem. Jadi orang yang paling bisa mengatasi problem dirinya itu adalah orang yang cukup sabar. Ditambah lagi bila dia bisa menyelesaikan problem orang lain. Insyaallah. Ini sobiru tadi. Dia telah melampaui batas penyelesaian dirinya untuk masuk kepada menyelesaikan orang lain. Dan ini yang saya katakan, saya takut ya di Indonesia ini terjadi the lost generation. Generasi yang hilang pada level ini. Ya, terjadinya keterputusan kepemimpinan sehingga muncul pemimpin tapi tak sabar. Iya. Tak sabarnya dia menyelesaikan masalah dalam diri dalam pemerintahnya saja tak selesai-selesai. Iya. Jadi saya melihat ada yang menarik tadi pernyataan Ustaz Sapiar masalah sholat di pemerintahan. Artinya kalaulah dari tingkat lurah sampai tingkat kepresidenan pada waktu zuhur sholat berjemaah di kantor masing-masing, saya rasa mungkin agak kurang intensitas korupsi di kantor tersebut. Masya Allah. Contoh sederhana saja, kalau misalnya nggak usah lah disuruh sibuk-sibuk, ayo sholat aja Pak Camat pada waktu azan sholat dia langsung di kantor itu, saya rasa sekretaris camatnya, bawahannya, staf-stafnya pasti ikut sholat. Kalau udah gitu ada kultum sekitar 7 menit sebentar saja, saya rasa kurang tingkat korupsi itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua tadi innaha, saya menarik pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi yang tafsirnya kita kaji saat ini, kata sabar dan sholat itu merupakan satu kesatuan, bukan innahuma. Karena apa? Sholat membutuhkan kesabaran. Itulah khusyuk namanya. Kalau sholat tidak sabar, itu namanya apa itu? Sholat patok ayam. Gitu. Nah jadi sholat itu membutuhkan kesabaran. Dan orang yang sabar itu, bagaimana sosok orang sabar sejati? Orang yang melakukan sholat. Jadi kalau orang itu sabar, betul-betul dia sabar, berarti dia sholatnya tidak pernah tinggal. Kalau dia masih meninggalkan, kalau ada orang yang marah-marah dan dia sholat terus, katanya aku pemarah tapi sholatku gak tinggal, berarti dia belum menghayati nilai-nilai sholat tadi. Nah jadi sebenarnya sabar yang sejati itu adalah orang yang sholat. Karena apa? Karena dia betul pasrah di dalam sholatnya dan harus pasrah ketika menghadapi kehidupan ini kepada Allah, sebagaimana dia pasrah dalam sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu diskusi kita pagi ini memang sangat menarik sekali, terutama bila kita mengikat antara sabri was sholat ini dalam realitas kehidupan. Ternyata kita ambil kesimpulan yang sangat brilian pada pagi ini, bahwa seseorang yang sholatnya bagus, khusyuk, akan melahirkan kesabaran yang luar biasa, baik sebagai da'i, baik sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang atasan, bawahan, pekerja, buruh, bangunan, dan pekerja masyarakat biasa, terutama anak-anak muda, OKP-OKP, kalau mereka sabar dalam meniti kehidupan, insya Allah Allah akan membimbing bangsa ini kepada suatu kualitas hidup, kualitas pemerintahan dan kualitas birokrasi yang bagus begitu, yang tertuju hanya berdasarkan pelayanan, bukan minta dilayani. Nah, para pendengar RRI yang saya muliakan, itulah merupakan kesimpulan pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya saya Hanafi Ismet Fahmi beserta Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.